Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai halaman 349. Kitab Adab Makan. Pasal yang mengumpulkan segala adab dan larangan menurut ilmu kedokteran dan keagamaan yang bercerai-berai di sana-sini. Pertama, diceritakan dari Ibrahim Al-Naqai bahwa beliau berkata, makan di pasar itu adalah suatu kehinaan. Disandarkannya atau diisnadkannya ucapan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dirawikan At-Tabarani dari Abi Amamah. Dan isnadnya ini adalah mendekati kepada kebenaran dan telah dinukilkan yang berlawanan dengan ucapan tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Ibnu Umar berkata, adalah kami makan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami itu berjalan. Kami minum dan kami itu berdiri. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian guru dari ulama tasawuf yang terkenal, dilihat orang makan di pasar, lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian, maka beliau menjawab, apakah saya harus lapar di pasar dan baru nanti makan di rumah? Lalu yang bertanya itu menyarankan, Tuan Guru makan di masjid saja. Maka beliau menjawab, saya malu memasuki baitnya untuk makan di dalamnya. Cara mengumpulkan di antara dalil-dalil itu, ialah bahwa makan di pasar adalah tawaduk dan meninggalkan takalluf. Dari sebagian manusia itu, baik yang dari sebagian yang lain adalah merusakkan murwah atau merusakkan kehormatan diri, maka menjadi makruh. Dari itu adalah berlainan menurut adat istiadat dari masing-masing negeri dan menurut keadaan masing-masing orang. Maka orang yang tidak layak yang demikian melihat kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain, niscaya hal itu membawa kepadanya kurang murwah dan kesangatan rakusnya. Dan membawa kepada kecederaannya dari menjadi saksi. Dan orang yang layak demikian dengan semua keadaan dan pekerjaannya untuk meninggalkan takalluf, maka yang demikian itu adalah menjadi tawaduk atau merendahkan diri daripadanya. Kedua, berkata Ali radhiyallahu an, barang siapa memulai makannya dengan garam, niscaya dihilangkan oleh Allah daripadanya 70 macam bencana. Barang siapa memakan dalam sehari 7 biji tamar yang belum terkubak, niscaya terbunuhlah tiap-tiap binatang yang ada dalam perutnya. Dan barang siapa memakan tiap-tiap hari 21 biji buah anggur kering yang berwarna merah, niscaya ia tidak akan melihat pada tubuhnya sesuatu yang tiada disukainya. Daging itu menumbuhkan daging. Sarit atau roti yang dipecah-pecah, kemudian dimasukkan ke dalam kuah, adalah makanan orang Arab. Biskoriat atau semacam makanan itu membesarkan perut dan melemahkan dua buah pinggang. Daging lembu itu penyakit. Susunya itu penyembuh. Minyak saminnya itu obat. Dan lemak itu keluar seperti itu dari penyakit. Dan tidaklah akan memperoleh kesembuhan wanita yang beranak dengan sesuatu yang lebih utama daripada tamar muda. Ikan itu melemahkan tubuh. Catatan ini berbeda dengan masing-masing keadaan dan tempat. Orang Arab memang tidak suka makan ikan karena anggapan dan keadaan demikian. Penerjemah. Membaca Al-Quran dan menggosok gigi itu menghilangkan dahak dan barang siapa berkehendak kekal dan sebenarnya tidak ada kekal, maka hendaklah bersegera memakan makan siang, berkali-kali mengulangi makanan malam, dan memakai sepatu. Dan tidaklah berobat manusia dengan sesuatu seperti minyak sanin. Hendaklah menyedikitkan mendatangi wanita dan meringankan pakaian. Dan itu adalah agama. Ketiga, berkata Al-Hajjaj kepada sebagian tabib atau dokter, terangkanlah kepadaku suatu keterangan yang akan aku pegangi dan tidak akan aku langkahi. Maka menjawab tabib itu, jangan engkau kawini wanita kecuali yang gadis. Jangan engkau makan daging kecuali yang hancur. Jangan engkau makan masakan sehingga bagus masakannya. Jangan engkau minum obat kecuali dari karena penyakit. Jangan engkau makan buah-buahan kecuali yang masak. Jangan engkau makan makanan kecuali yang telah engkau baguskan pengunyahannya. Makanlah makanan yang engkau sukai. Dan janganlah engkau minum di waktu sedang makan. Apabila engkau minum, maka janganlah memakan sesuatu di atas minuman itu. Jangan engkau tahan air besar dan air kecil. Dan apabila engkau telah makan siang, maka tidurlah. Dan apabila engkau sudah makan malam, maka berjalan-jalanlah sebelum tidur, walaupun 100 langkah. Dan seirama dengan yang tadi, ialah kata orang Arab, engkau makan siang, maka engkau memanjang. Dan engkau makan malam, maka engkau berjalan. Yakni mengembang atau tamaddud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tumma dhaba ila ahlihi yatamatta. Artinya, kemudian itu dia pergi kepada keluarganya dengan penuh kesombongan. Surat Al-Qiyamah ayat 33. Yatamatta pada ayat tadi artinya yatamatta atau mengembang laksana karet. Catatan, yang dimaksud dengan makan siang lalu memanjang ialah tidur sesudah makan siang. Siang itu dimaksudkan ialah awal siang, seperti yang dikatakan sebelum ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa menahan air kecil itu merusak badan, sebagaimana sungai merusak sekelilingnya, apabila tersumbat tempat mengalirnya. Keempat, tersebut pada hadis, memotong urat membawa kepada sakit dan meninggalkan makan malam membawa kepada lemah. Orang Arab mengatakan, meninggalkan makan pagi atau awal siang dapat menghilangkan minyak buah pinggang. Berkata setengah dari ahli hikmah kepada putranya, hei anakku, janganlah engkau keluar dari tempat tinggalmu sebelum engkau mengambil santunanmu. Artinya engkau makan. Karena dengan makan itu mengakalkan kesantunan dan menghilangkan kelemahan pikiran. Dan juga mengurangkan hawa nafsu ketika melihat sesuatu di pasar. Berkata seorang ahli hikmah kepada orang gemuk, saya melihat padamu yang sudah busuk dari barisan gusimu, dari manakah datangnya? Orang gemuk itu menjawab, dari makanan yang halus, dari gandum, yang kecil-kecil, dari kambing. Aku berminyak dengan minyak kacang dan aku berpakaian dengan kain katun. Kelima, menjaga diri dari hal makanan atau al-hamiyah adalah membawa madarat kepada orang yang sehat, sebagaimana meninggalkan membawa madarat kepada orang yang sakit. Begitulah dikatakan orang dan berkata sebagian mereka. Barang siapa menjaga diri atau menjaga diri dari hal makanan atau al-hamiyah, maka dia adalah di atas keyakinan dari barang yang tidak disukai dan di atas keraguan dari barang-barang yang menyehatkan. Dan ini adalah bagus dalam hal keadaan sehat. Rasulullah SAW melihat Suhaib memakan tamar, sedang salah satu dari kedua matanya sakit, lalu Beliau bertanya, apakah engkau makan tamar sedang engkau sakit mata? Zuhaib menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku makan dengan keping yang lain, yakni tepi yang sehat. Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar yang demikian. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuaib. Keenam, disunatkan membawa makanan kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Tatkala datang berita kematian Ja'far bin Abi Thalib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya keluarga Ja'far itu sibuk dengan orang yang meninggal daripada menyediakan makanan mereka. Dari itu, bawalah kepada mereka apa yang ada, apa yang akan mereka makan nanti. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Ja'far. Membawa makanan itu adalah sunat. Apabila disuguhkan yang demikian kepada orang banyak, halalah memakan daripadanya. Kecuali yang disediakan untuk orang-orang yang menangis dan yang menolong padanya dengan tangisan dan kegundahan. Maka tidak seyogialah makan bersama mereka itu. Ketujuh, tidak seyogialah menghadiri perjamuan orang-orang zalim. Kalau dipaksakan, maka hendaklah disedikitkan makannya. Dan janganlah menuju kepada makanan yang lebih bagus. Sebagian orang yang amat memperhatikan kebersihan batin atau al-muzaki menolak menjadi saksi orang yang menghadiri perjamuan sultan atau penguasa yang zalim. Maka orang yang ditolak menjadi saksi tadi menjawab, aku adalah karena terpaksa maka menghadiri perjamuan itu. Lalu menjawab al-muzaki tadi, aku melihat Anda menuju makanan yang lebih bagus dan membesarkan suap, dan tidaklah Anda terpaksa untuk itu. Kemudian Sultan memaksakan Al-Muzaki itu kepada makan. Maka ia menjawab, ada kalanya aku makan dan aku melepaskan kebersihan batin. Atau aku mempertahankan kebersihan batin dan tidak makan. Maka terpaksalah mereka mengakui kebersihan batin Al-Muzaki tadi dan membiarkan tidak makan. Diceritakan orang bahwa Junun al-Misri dipenjarakan dan beliau tidak makan beberapa hari dalam penjara. Beliau mempunyai seorang saudara perempuan pada jalan Allah atau villah. Wanita ini menitipkan makanan kepadanya dalam bungkusan dengan perantaraan pengawal penjara. Beliau tidak mau makan makanan itu. Setelah mengetahui yang demikian, maka wanita tadi amat menyesali akan sikap beliau itu. Beliau menjawab, makanan itu betul halal, tetapi sampai kepadaku di atas bagi yang zalim. Dimaksudkan beliau dengan yang zalim itu ialah tangan pengawal penjara. Dan ini adalah warok yang paling penghabisan. Kedelapan, diriwayatkan dari Fathul Mausuli radhiyallahu an bahwa beliau berkunjung pada Bisir Al-Hafi. Lalu Bisir mengeluarkan uang sedirham dan memberikannya kepada Ahmad Al-Jala pelayannya. Seraya mengatakan, belilah dengan uang ini makanan yang baik dan lauk pauk yang bagus. Pelayan tadi menerangkan, lalu aku belikan roti yang bersih. Seraya aku mengatakan, tidakkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa bagi sesuatu? Wahai Allah Tuhanku, berilah barokah bagi kami padanya dan tambahkanlah kepada kami daripadanya. Selain dari susu, maka aku belikan susu dan tamar yang bagus, lalu aku suguhkan kepadanya. Fathul Mausuli lalu makan dan mengambil yang tinggal atau yang tidak dimakan. Maka berkata Bisir kepada pelayannya, tahukah kamu mengapa aku katakan, belilah makanan yang bagus, karena makanan yang bagus menghasilkan kesyukuran yang ikhlas. Tahukah kamu mengapa Fathul Mausuli tidak mengatakan kepadaku, makanlah? Karena tidaklah bagi seorang tamu mengatakan kepada tuan rumah, makanlah. Tahukah kamu mengapa Fathul Mausuli membawa yang tinggal? Karena apabila benarlah penyerahan, maka tidak apalah dibawa. Bercerita Abu Ali Ar-Razdabari radhiyallahu anhu, bahwa ia mengadakan suatu perjamuan, lalu memasang pada perjamuan itu 1.000 buah lampu. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki, "Tuan telah berlebih-lebihan." Abu Ali menjawab, "Silakan masuk." Maka semua lampu yang aku pasang itu bukan karena Allah. Padamkanlah. Orang itu pun lalu masuk, maka ia tidak sanggup memadamkan satu lampu pun daripadanya. Lalu ia tidak dapat berkata apa-apa. Abu Ali Ar-Razdabari memberi beberapa pikul gula dan menyuruh tukang-tukang gula untuk membawanya, sehingga membangun sebuah dinding dari gula itu dengan berkamar dan bermihrab di atas tiang-tiang yang terukir, di mana seluruhnya dari gula. Kemudian Abu Ali itu mengundang beberapa orang sufi, lalu membongkar dan mengambilnya. Kesembilan, berkata As-Syafi'i radhiyallahu anhu, makan itu di atas 4 macam. Makan dengan 1 jari adalah cacian. Dengan 2 jari adalah sombong. Dengan 3 jari adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik. Dengan 4 dan 5 jari adalah serakah. 4 perkara adalah menguatkan badan, memakan daging, mencium bau-bauan, membanyakkan mandi dari bukan bersetubuh, dan memakai kain katun. Dan 4 perkara adalah melemahkan badan, banyak bersetubuh, banyak duka cita, banyak meminum air tanpa memakan sesuatu, dan banyak memakan yang masam. Dan 4 perkara adalah menguatkan penglihatan, duduk arah ke kiblat, bercelak ketika tidur, memandang kepada yang hijau, dan membersihkan pakaian. Dan 4 perkara adalah melemahkan penglihatan, memandang pada yang jijik, memandang pada orang yang dipanjung, memandang kepada kemaluan wanita, dan duduk membelakangi kiblat. Dan 4 macam menambah kekuatan bersetubuh, memakan daging burung, memakan is refill besar, memakan fustuk atau semacam buah-buahan, 1 tangkai terdapat berpuluh buah banyaknya, penerjemah, dan memakan jir-jir atau semacam sayur-sayuran yang tumbuh di atas air dan dimakan, penerjemah. Tidur itu adalah 4 macam. Tidur di atas kuduk, yaitu tidur para nabi alaihi salam, di mana mereka itu bertafakur tentang kejadian langit dan bumi. Tidur di atas lambung kanan, yaitu tidur para ulama dan abid. Tidur di atas lambung kiri, yaitu tidur raja-raja, untuk menghancurkan makanan yang dimakan mereka, dan tidur di atas muka atau tertelungkup, yaitu tidur setan-setan. 4 perkara menambahkan akal kecerdasan. Meninggalkan perkataan yang tidak perlu, bersugi, duduk-duduk dengan orang soleh, dan dengan ulama-ulama. 4 perkara adalah termasuk ibadah. Tidak melangkah dengan suatu langkah, maksudnya bila akan melangkahkan kaki ke mana saja, melainkan dengan berwudu, membanyakkan sujud atau sholat, membiasakan diri di masjid, dan membanyakkan pembacaan Al-Quran. Dan As-Sisi'i radhiyallahu an berkata pula, "Aku heran orang yang masuk ke kamar mandi tanpa memakan sesuatu, kemudian melambatkan makan sesudah keluar daripadanya. Bagaimanakah ia tidak mati? Dan aku heran pada orang yang berbekam, kemudian menyegerakan makan. Bagaimanakah ia tidak akan mati?" Dan seterusnya, beliau berkata, "Tiada aku melihat sesuatu yang lebih bermanfaat waktu berkecamuk penyakit kolera, selain dari buah binafsat dibuat menjadi minyak dan diminum." Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha Tahu dengan yang benar.